بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, dan juga baginya diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir secara marfu', man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah enggak akan berikan kesempurnaan padanya. Dan siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan dukungan padanya. Dan dalam riwayat lain disebutkan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Demikian hadis di dalam bab minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwahuma. Babnya bab termasuk kesyirikan memakai kalung-kalung, benang-benang dan sejenisnya untuk tolak bala atau untuk menyembuhkan. Sehingga tepat sekali dibawakan hadis ini oleh musannif rahimahullah. Yaitu siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah adalah sejenis jimat. Wada'ah juga sama sejenis jimat. Nanti akan diterangkan dalam syarahnya bentuk-bentuknya atau model-modelnya. Bahwa dua-duanya adalah jimat untuk menarik kebaikan dan menolak kejelekan. Qala fi syarhihi al-hadisul awwal rawahu al-imamu Ahmad kama qala al-musannif. Sebagaimana dikatakan oleh al-musannif, walahu ay wali Ahmad. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan juga Hakim. Dan Imam Hakim menyatakan sahihul isnad wa aqarrahu ad-Dhahabi. Beliau menyatakan sahih isnad dan disepakati kesahihannya oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Qauluhu wa fi riwayah, maksud riwayat lain, ay min haditsin akhar, dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, beliau menyatakan sanadnya, haddatsana Abdus Samad ibni Abdul Warith qala haddatsana Abdul Aziz ibni Muslim قال حدثنا يزيد ابن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة ابن عامر الجهني. Disebutkan sanadnya juga sampai dan bersambung sampai kepada عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل إليه رهط. Bahwasanya Rasulullah SAW didatangi kepadanya rohtun. Apa itu rohtun? Sekelompok manusia lebih dari 3, kurang dari 10. Didatangi rombongan orang yang kurang dari 10. Fabaya'at tis'atan wa amsaka an wahid. Berarti di sini pas 10 orang. Dibaiat 9 orang dan ditinggalkan 1 orang. Ini bayatul Islam. Biasa mereka datang berbondong-bondong untuk masuk Islam, sebagaimana dalam surat dalam Al-Quran, idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Manusia mulai berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Serombongan-serombongan, sekafilah demi kafilah, kabilah demi kabilah, suku demi suku. Ketika didatangi 10 orang ini, Nabi menerima 9, dibayat dengan bayatul Islam, wa taraka wahidan, ditinggalkan satu orang. Faqalu, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, bayata tis'atan wa amsakta an hadha. Ya Rasulullah, engkau bayat yang 9, kenapa yang ini satu kau tinggalkan? Qala, Nabi menjawab sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna alaihi tamimah. Iya, aku tinggalkan dia karena padanya ada tamimah. Fa adkhala yadahu fa qata'aha. Maka Nabi memasukkan tangannya kemudian memutusnya. Fabayahu. Baru setelah itu beliau bayat. Setelah itu beliau berkata, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Demikian diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan mirip seperti itu. Warwatuhu thiqat, dan rawi-rawinya thiqah terpercaya. Rawi-rawinya thiqah terpercaya. Berarti hadisnya sahih atau belum tentu? Belum tentu. Sahih. Wa in lam taqulu lakin tata'tu ra'sik yakfi. Gelengan kepalamu udah cukup. Berarti kamu paham bahwa rawatuhu thiqat saja belum tentu hadis itu sahih. Karena masih ada yang harus dilihat. Di antaranya apakah muttasil sanad atau tidak. Kalau sudah dapat dua, rawatuhu thiqat wa muttasil sanad, masih ada pertanyaan yang ketiga. Apakah muallal atau tidak? Apakah ada illat atau tidak? Masih ditanya lagi yang keempat, apakah bertentangan dengan yang lebih sahih atau tidak? Barakallahu fikum. Tetapi di sini mencocoki hadis yang pertama. Walaupun disebutkan di dalam lafadznya wa fi riwayah, tetapi dalam syarahnya disebutkan di hadis lain. Beda. Fi riwayah itu hadisnya sama, riwayat lain. Tetapi ini disebutkan hadisnya hadis akhar, hadis lain. Yaitu 9 orang atau 10 orang yang datang untuk masuk Islam, 10 dibaiat, yang satu ditinggal. Ditanya, ya Rasulullah, engkau baiat 9, kau tinggalkan satu. Qala inna alaihi tamimah, karena padanya ada tamimah, padanya ada jimat. Maka Nabi mengambilnya, masukkan ke baju, tangannya masuk ke bajunya, kemudian memutusnya, dan baru kemudian membaiatnya. Ucapan dalam hadis, bahwa hadis ini diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir, huwa sahabiyun masyhurun faqihun fadil. Dia sahabat yang masyhur, yang cerdas, dan memiliki keutamaan. Dan beliau pernah memegang tanggung jawab untuk menjadi amir di Mesir ketika zaman pemerintahan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memimpin di sana salasini, 3 tahun. Wa mata qariban minas sittin, dan beliau meninggal dalam berumur hampir 60 tahun. Hadisnya, yakni matannya, man ta'allaqa tamimatan ay 'allaqaha muta'allaqan biha qalbuh. Makna ta'allaqa adalah menggantungkannya dengan berkait hatinya. Subhanallah. Rasulullah SAW adalah Rasul yang memiliki keistimewaan. Sekian banyak keistimewaan. Minha utiya jawami'ul kalim. Beliau diberi oleh Allah SWT jawami'ul kalim. Yani kalimat-kalimat yang simple bermakna luas. Kalimat-kalimat yang singkat tetapi padat maknanya. Sehingga cukup dengan satu kalimat. Ta'allaqa. Man ta'allaqa tamimatan. Apa makna ta'allaqa? Hah? Lugatan secara bahasa apa maknanya? Bergantung. Kalau allaqa, hah? Menggantungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan siapa yang menggantungkan di lehernya, siapa yang menggantungkan di lengannya, jimat-jimat, tidak. Tidak menyatakan man allaqa, tetapi man ta'allaqa. Sehingga mencakup dua makna. Siapa yang hatinya bergantung pada jimat, otomatis menggantungkan jimat tersebut. Tetapi kalau ada orang yang menggantungkan jimatnya, apakah dia bergantung hatinya? Belum tentu. Mungkin dia kira itu benda apa, oh, kalung ini bagus ya, saya gantung. Atau ada orang yang melihat hiasan di pasar untuk digantungkan, oh bagus sekali ini, dengan bulu-bulu ayam dan sebagainya, digantung. Ternyata itu adalah satu keyakinan untuk melindungi dari ini, dari itu. Apakah orang tadi jatuh dalam syirik? Tidak. Li'annahu ra'a annaha zina. Dia hanya melihat bahwa itu hiasan. Hatinya tidak terkait. Paham? Sehingga Rasulullah SAW tidak menyatakan allaqa, tapi menyatakan ta'allaqa. Siapa yang bergantung kepada jimat. Itu jelas hatinya bergantung pada jimat. Kalau hatinya bergantung pada jimat, otomatis menggantungkan pada lehernya, pada rumahnya, pada tangannya, pada mobilnya, pada untanya, dan lain-lain. Mafhum? Sehingga ini kalimat Masya Allah, maknanya sangat luas. Kalimat man ta'allaqa, ay, allaqaha, wa muta'alliqan biha qalbuh. Yaitu orang yang menggantungkannya, dan juga bergantung hatinya kepadanya. Bergantung hatinya kepada jimat tadi dengan apa? Atau dalam apa? Fi talabi khairin au daf'i syarrin. Apakah bergantung padanya untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menolak kejelekan? Pakai ini, niscaya engkau akan cepat dapat jodoh. Apa ini? Daf'i syar atau talabi khair? Talabi khair. Gantungan ini di tokomu, niscaya daganganmu akan laris. Apa itu? Naam, talabul khair. Au daf'i syarrin, atau menolak kejelekan. Kalungkan ini di lehermu, niscaya engkau akan kebal, tidak mempan peluru, tidak mempan pisau dan seterusnya. Gantungan ini, niscaya engkau selamat dari mara bahaya. Itu daf'i syarrin. Maka ta'alluqul qalbit tamaim, bergantungnya hati dengan jimat-jimat, bisa karena dua, bisa mencari kebaikan atau menolak kejelekan. Qala al-Mundhiri, berkata al-Mundhiri, kharzatun kanu yu'alliqunaha yarawna annaha tadfa anhumul afat. Apa itu tamimah? Tamimah adalah kharzatun, satu biji-bijian yang dirangkai seperti kalung. Yu'alliqunaha, yang mereka gantungkan. Yarawna annaha tadfa anhumul afat, yang mereka melihat bahwa benda itu akan menolak mara bahaya. Benda itu akan menolak mara bahaya. Wa hadza jahlun wa dalala. Ini kebodohan dan kesesatan. Idla mani'a wa la dafi'a ghairullah, karena tidak akan ada yang bisa menghalangi, enggak akan ada yang bisa menolak mara bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat Ibnu al-Athir dalam kitabnya Gharibul Hadis, at-tamaim jam'u tamimah wa hiya kharazatun kanatil arab tu'alliquha. Kata Abu Sa'adat, tamimah adalah bentuk, tamaim adalah bentuk jamak dari tamimah. Wa tamimah kharazatun kanatil arab tu'alliquha ala auladihim. Kharzat seperti jenis batu-batuan atau kerang-kerangan yang digantung pada anak-anak mereka, yattaquna bihal ain, untuk menolak penyakit yang disebabkan ain, mata, fi za'mihim, menurut anggapan mereka. Fabtalahul Islam, maka dibatalkan oleh Islam. Barakallahu fikum. Yang dilihat adalah al-ibrah, bukan mahiyah. Yang dilihat adalah ibrahnya, bukan mahiyahnya. Mahiyah itu bentuk, bukan bentuknya. Ibrahnya adalah tolak bala atau menarik manfaat. Itu yang dilarang, bukan bentuknya. Bentuknya apapun, apakah dari kerang-kerangan, dari biji-bijian, atau seperti bantal hitam. Pernah lihat anak-anak di Indonesia banyak yang dikalungi itu, kayak bantal hitam, dan dijual ketika ada pasar malam di keraton-keraton. Di sana biasanya mereka menjual, katanya ini akan melindungi anak-anak dari mara bahaya, akan melindungi anak-anak dari ini dan itu. Hada huwa au hadhihi hiya ainut tamimah. Itulah intinya tamimah. Bentuk bisa macam-macam. Bentuk bisa macam-macam. Tetapi kalau dipakai, dikalungkan, digelangkan, dicincinkan, di apapun untuk tolak bala, maka itulah tamimah. Mafhum? Kembali kepada kitab. Maka Nabi menyatakan, fala atammallahu lahu. Ini doaun alaihi. Doa kalau diiringi ala, artinya doa jelek. Doaun alaihi. Ini doa kejelekan dari Nabi, dan tentunya pasti dikabulkan. Ya, ini tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Kalimat kedua, waman ta'allaqa wad'atan bi fathil waw wa sukunil muhmalah, difathahkan di waw dan disukunkan dalnya yang tanpa titik, wad'ah. Qala fi musnadil firdaus, disebutkan dalam musnadil firdaus, al wad'ah adalah syai'un yukhraj minal bahr yushbihu sadaf, sesuatu yang dikeluarkan dari laut yang mirip dengan kerang-kerangan. Yattaquna bihil ain, yang juga untuk melindungi dari penyakit ain. Apa penyakit ain? Bukan penyakit di mata, tetapi penyakit karena mata. Dan Rasulullah SAW menyatakan al-ainu haq. Apa maknanya ain haq? Penyakit yang disebabkan mata itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Jangan tanya bagaimana, seperti apa, kok bisa, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada beberapa mata yang dijuluki mata sibam. Kalau melihat sesuatu yang bagus, kemudian dia tidak suka begitu, rusak tiba-tiba. Atau orang yang dalam keadaan pandai sesuatu, hafidzul Quran, penonton ini kagum. Salah satu penontonnya ada yang matanya mata sibam tadi. Disebut mata sibam karena dari yang banyak orang-orang begitu di negeri atau di kota Sibam di Yaman sana. Tiba-tiba orang tadi hilang hafalannya. Ini ain. Ini karena mata. Bagaimana penangkalnya? Penangkalnya adalah kalau ada yang memujinya, ucapkan Masya Allah. Masya Allah, ini karena Allah Ta'ala. Ucapkan Masya Allah. Jangan, oh ini bagus sekali. Iya, memang saya belinya mahal. Prah, pecah. Saat itu juga. Ini ain. Maka syukurlah pada Allah Ta'ala ketika mendapatkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Dan ucapkan ini karena Allah, ini dari Allah, Masya Allah, walhamdulillah. Sehingga dengan zikir pada Allah, dengan mengingat kenikmatan dari Allah, akan terjaga dari ain. Al-ain, hak. Ain itu hak. Bahkan kadang-kadang bisa mematikan. Begitu ada anak kecil yang lucu, Kemudian orang tadi yang memiliki mata yang keras atau mata yang tajam, oh lucu sekali anak ini, anak siapa ini? Tiba-tiba anak itu sakit, panas, meninggal. Alhamdulillah min dzalik, ini mengerikan. Akhirnya mereka mulai mencari perlindungan dengan kebodohan. Di sana dengan menggantungkan kalung-kalung kerang-kerang tadi, atau menggantungkan biji-bijian tertentu, atau menggantungkan bantal-bantal hitam dan sebagainya. Itu satu bentuk kesalahan. Kesalahan yang lain terjadi juga di Indonesia. Anaknya dijelekin supaya gak dipuji. Masih ada orang tua yang seperti itu. Saya kira masih ada. Jadi setelah mandi bersih, cantik, segala macam, anak kecil itu dicoreng jidatnya dengan arang hitam atau dengan celak hitam. Red begitu. Supaya kelihatan jelek begitu. Kenapa? Supaya gak kena aib. Kalau anakmu ingin dilindungi agar tidak terkena ain, bacakan pagi sore dengan kalimat uiduka bi kalimatillahit tammah min kulli syaitonin wahammah wa min ainin lammah. Aku perlindungkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Min kulli syaitonin wahammah, dari bahaya syaitan dan hamah, makhluk-makhluk yang jahat. Wa min ainin lammah, dan dari mata-mata yang hasad. Dilindungi dengan doa. Uizuki, kalau perempuan, bi kalimatil hitama min kulli syaitan wahamah wa min ainin lammah, pagi sore. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti ainnya memang hak ada. Tetapi perlindungannya bukan dengan gelang-gelang jimat, bukan dengan kalung-kalung jimat, bukan dengan ini, dengan itu. Tetapi barakallahu fikum, dengan mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan perlindungan padanya. Qalu fala wada Allahu lahu bi takhfifid dal wadaa aila ja'alahu di'atan wa sukun. Maknanya tidak diberikan ketenteraman, ketenangan padanya, selalu gelisah, selalu takut. Maka orang yang pakai jimat justru tidak tenteram. Orang yang pakai kalung-kalung jimat justru tidak tenang, selalu gelisah. Karena doa Rasulullah SAW makbul. Ini juga hada du'aun alaih, doa dari Nabi SAW dengan doa kejelekan pada mereka yang memakai jimat. Hati-hati, berlindunglah kepada Allah dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Dan kemudian hati-hati dari doanya Rasulullah SAW. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah enggak akan berikan kebaikan padanya, kesempurnaan padanya. Siapa yang menggantungkan wada'ah, enggak akan diberi ketenteraman padanya. Barakallahu fikum. Apakah tamimah ataupun wada'ah, berarti kalau diterjemahkan sama. Apa terjemahnya? Jimat-jimat. Cuma bentuknya saja berbeda-beda. Ada dengan batu-batu, ada dengan biji-bijian, ada dengan kerang-kerangan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qauluhu wa fi riwayah, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat Ibn al-Athir dalam Gharib al-Hadith, innama ja'alaha syirkan li'annahum aradu daf al maqadir al maktuba alaihim wa talabu daf al adha min ghairi Allahi alladhi huwa dafi'u. Kata Abu Sa'adat, dianggap syirik oleh Rasulullah SAW siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah terjatuh dalam syirik. Mengapa? Li'annahum aradu, karena mereka menghendaki, menolak takdir-takdir yang sudah Allah tuliskan dan mencari penolak-penolak bala, penolak-penolak bencana dari selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang menakdirkannya, maka Allah pula yang maha bisa untuk menghilangkannya. Tidak mungkin ada yang bisa menentang Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau engkau menganggap batu tadi, kerang tadi, jimat tadi bisa menolak takdir Allah, berarti engkau menganggap benda-benda tadi bisa menyaingi Allah, bisa menandingi Allah. Astagfirullah. Jelas syirik. Jelas syirik. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.